Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله tentunya dengan kenikmatan yang kita jalankan saat ini banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bersyukur atas adanya atau tetapnya sampai saat ini Allah SWT mudahkan kita untuk saling tadarus, saling memberikan pengajaran di antara kita dengan pengajaran yang kita harapkan membawakan manfaat, memberikan kebaikan baik kita semua, baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Intahaina. Kita telah selesai dari hadis yang ke-31. Ya, pada pertemuan yang telah lalu beberapa telah membaca telah menghafal hadis tersebut. Sebelum kita lanjutkan, ada lagi yang membaca. Umar ditunggu Umar. Naf. Siapa? Daud. Daud sudah. Ampar kalau fikum. Ya. Hadisnya lumayan pendek ya kemarin. Dan ini hadis yang ke-32, ini lebih pendek lagi insyaallah ya. Hadisnya pendek sekali. Barakallahu fikum, kalau tidak ada yang membaca lagi, dan malam ini kita lanjutkan pada hadis yang ke-32. An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Sa'id namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Tha'labah Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dororo wa la diroro. Janganlah memadorotkan orang lain atau diri sendiri. Jangan memberi madorot atau mendatangkan madorot. Hadithun Hasan Rawahu Ibnu Majah wa Dharqutni wa ghairuhuma musnadan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Dharqutni dan selain keduanya dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu Malik fil Muwatta, dan Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta, an Umar bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan, meriwayatkan dari Umar bin Yahya dari abinya, dari bapaknya, yakni Yahya, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata Abu Sa'id, ya, tanpa melalui atau tanpa menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri. Walahu turuq, ya. dan padanya ada beberapa jalan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, mursalan, hadis mursal, ini hadis menyebutkan para perawi, akan tetapi tanpa menyebutkan nama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mursal. Ya. Ini dikategorikan kepada hadis yang dhaif. Ya. Kan tapi ketika di sana ada beberapa riwayat yang lain dan banyak riwayatnya, maka ini bisa naik derajatnya. Jadi hasan atau menjadi sahih dan sebagainya. Nah, ini dalam mustalah al-hadith. Barakallahu fikum. Abu Sa'id al-Khudri, al-Sahabi al-Jalil, sahabat yang mulia, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Akan tapi beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Masuk Islam ini sekitar 10 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Nabi berhijrah sekitar umur 50 atau 51 tahun. Nah, termasuk ya sigor sahabah waktu itu ya. Nah, beliau dan bapaknya ini sama-sama sahabat. Ya. Bapaknya siapa namanya? Zi, namanya siapa bapaknya nih sini? Malik, ya Malik bin Sinan. Nah, ini bapaknya. Beliau wafat ketika perang Uhud. Ya. Pada perang Uhud, Abu Sa'id ini ingin mengikuti peperangan tersebut, akan tapi ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu umurnya belum mencukupi, ya. Sekitar 13 tahun. Ya. Karena ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah balik sekitar 15 tahun, yang boleh mengikuti peperangan. Ya. Nah, tapi setelah itu, ya beliau mengikuti peperangan yang ya lumayan, ada perang Hunain, ada perang Khandaq, Bani Mustalik, perang Tabuk. Nah, ini Abu Sa'id al-Khudri, ya termasuk dari al-Mukthiruna fi riwayatil hadith, termasuk dari sahabat. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sekitar 1000 lebih, ya 1170 sekitaran itu hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-gurunya juga banyak, ya Rasulullah yang pertama guru beliau, dan ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ibnu Abbas. Beliau menimba ilmu dari mereka. Kemudian yang menimba ilmu dari beliau juga banyak. Ada dari para sahabat sendiri, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah. Ada juga Sa'id bin Musayyib, Ikrimah, Hasan al-Basri, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum, ya. Tentang wafatnya diperselisihkan para ulama. Ada yang menyatakan tahun 64 Hijriah, ada 57, ada 54. Wallahu alam bisawab. Nah, ini Abu Sa'id al-Khudri. Sekilas tentang riwayat beliau radhiyallahu ta'ala an. Beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la dharara wa la dirar. Ya. La dharara, apa makna la dharara? Ini pun beberapa pendapat. Nah, la dharara wa la dirar, ada yang menyatakan bahwasanya dua kalimat ini satu lafaz. Dua lafaz akan tapi maknanya sama, ya. Memadzharatkan, mencelakakan. Saya menyatakan la dharara, dharar ini isim, ya. Kemudian dirar ini fi'il, ya. Dharar ini berupa bendanya. Nah, ketika memadzharatkan seseorang dengan benda berupa apa? Nah, kemudian dirar ini perbuatannya. Nah, melakukan dalam bentuk apa? Mencelakakan tersebut, ya, memberikan madharat kepada saudaranya, ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, la dharara ahadukum ahadan bi ghairi haqqin wala jinayatin sabiqah. La dharara ini maknanya janganlah salah seorang dari kalian mencelakakan, ya, orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat ini, atau tanpa adanya kesalahan yang dibuat oleh orang yang dia celakakan. Tidak boleh, nah, mencelakakan orang lain, ya, menghukum orang lain tanpa hak, ya, memberikan iqab kepada seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Ini masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam la dharar. Ya. Wala dirar, ya. La tadurru man dharraka, ya. Janganlah engkau memberikan madharat kepada orang yang memberikan madharat kepadamu. Ya. Jangan membalas, ya, memberikan madharat kepada orang lain. Ya. Jika engkau dicela, ya, dihina, diejek, dibully misalkan, maka jangan membalas. Jangan balas mencela orang tersebut. Jika engkau dipukul, maka jangan balas memukul. Meskipun itu dibolehkan, ya, qisas membalas, ya, ketika seseorang melakukan kesalahan atau memukul seseorang. Nah, tapi makna wala dirar di sini seperti yang kita sebutkan tadi, ya, ketika seseorang memukulmu maka kamu jangan memukulnya. Tapi mintalah hakmu, ya, di hadapan penguasa yang ada di daerah tempat tinggal kita, ya. Karena ketika seseorang membalas apa yang dilakukan oleh saudaranya, maka ini akan terjadi, ya, keributan, terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Termasuk larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kunu ikhwanan, jadilah kalian saudara. Nah, di antaranya dengan menahan diri ketika saudara kita memberikan madharat kepada kita. La dharara ini, ya. Janganlah engkau memberikan madharat. Ini pun, ya, para ulama menyebutkan terkait dengan beberapa perkara, ya. Ada madharat dalam perkara agama, ya, dalam perkara jiwa, akal, nah, perkara kehormatan, ketika seseorang memberikan atau memadzharati dirinya sendiri, nah, dalam perkara agama misalkan, janganlah memadzharatkan dirimu sendiri. Ya. Ini diantaranya tidak mau belajar agama, ya. Tidak mau menuntut ilmu agama ini, ya. Atau mencari ilmu kepada seseorang yang manhajnya menyimpang, seseorang yang ditahdir para ulama misalkan, ya, disuruh untuk menjauhi oleh para ulama, kemudian kita masih belajar pada orang tersebut. Kata Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, ya, al-ilmu huwa din, ilmu itu agama, ya. Ilmu ibarat agama seseorang, ya. Fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah, ya, dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kalian mengambil agama dari seseorang yang bermanhaj atau berakidah sufi, maka ini akan menjadi sufiyun, orang yang sering, ya, menyembah kubur, ya, berdoa pada para wali, ya, dekat dengan mereka dan mengambil ilmu dari mereka, maka dapatlah ilmu tersebut. Dekat dengan orang yang berfaham khawarij, khariji misalkan, memberontak pada pemerintah, melakukan demo-demo, ya, menjelek-jelekkan pemerintah di mimbar-mimbar atau di tempat-tempat umum, menjatuhkan wibawa martabat pemerintah dalam keadaan pemerintah kita muslim, ya, dekat dengan mereka, mengambil ilmu dari mereka, maka dapatnya ilmu tersebut seperti yang mereka sampaikan, seperti yang mereka lakukan. Maka pilihlah, ya, ilmu tersebut dari orang-orang yang jauh atau tidak ditahdir atau tidak memiliki pemahaman yang menyimpang atau manhaj yang tidak sahih, sehingga kita akan selamat dengannya, ya. Yang saat ini masya Allah, ya, banyak sekali fitnah terkait dengan ilmu agama ini. Ini memberikan madhor kepada diri kita sendiri, ya. Kemudian memberikan madhor terhadap badan kita misalkan, dengan memakan makanan yang kurang baik, tidak menjaga kesehatan, tidur terlalu larut malam tanpa keperluan yang dibenarkan, ya, bergadang, lelean, dan minum minuman yang kurang baik bagi kesehatan, ini memadzharatkan terhadap diri kita sendiri. Ya, banyak di sana, ya, makanan-makanan yang ada peringatan atau minuman yang tidak baik untuk dikonsumsi, atau bagi akal, semacam itu, ya, memberikan konsumsi bagi akal sesuatu yang akan merusak akal tersebut. Jarang mendengarkan Al-Quran, ya, jarang mendengarkan kajian, bahkan sebaliknya mendengarkan perkara yang tidak bermanfaat, ini akan merusak akal kita, ya. Masuk dalam larangan Rasulullah SAW, la dhararo wala dhirar. Ya, ketahuilah bahwasanya, orang yang memberikan madharat kepada saudaranya, ini dia telah berbuat zalim kepadanya, berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan kedzaliman ini adalah perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu muharraman bainakum faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai abah-abahku, sungguhnya aku haramkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah saling mendzalimi. Banyak bentuknya, ya, dari yang kecil sampai yang besar, ya, mungkin sering kita dapati. Nah, mengejek saudaranya, ya, dari bentuk fisiknya, ya, atau dari orang tuanya, ya, menyebut-nyebut orang tuanya, memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Namanya siapa? Yang dipanggil ke orang tuanya, ya. Nah, ini nanti akan, ya, memicu, ya, atau memberikan dampak yang kurang baik bagi ukhuwah Islamiyah, ya, yang tadinya berteman baik, ya, ketika waktu hatinya kurang, ya. Nah, hatinya ini lagi gelisah, gundah, ya. Ada perkara di, ada permasalahan di rumah atau ada pelajaran yang kurang bisa dipahami sehingga dia suntuk kemudian diejek, maka ini akan menjadikan jauh, ya, persaudaraan antara seorang muslim dengan yang lainnya. Ini termasuk dharar, memberikan madharat kepada temannya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun, alaikum haramun, ya. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian ini adalah haram atas kalian. Haram untuk dihina, haram untuk ditumpahkan, ya. Maka jauhi sekecil apapun perbuatan yang mendatangkan madharat bagi saudaranya. Barakallahu fikum, ya. Contoh, nah, ya, kata Asy-Syaikh Utsaimin dan yang lainnya, nah, la dhorora wa la dhirora wa la dhirora, ya, la dhorora ini memberikan madharat kepada orang lain tanpa ada niatan, tanpa disengaja, ya. Kalau dhirora, ya, ini memberikan madharat kepada seseorang yang lain dengan kesengajaan, ya, dengan niat memang dia ingin memberikan madharat kepada orang tersebut. Contohnya, ya, la dharar, nah, tanpa niatan, misalkan seseorang menanam bunga atau menanam pohon di depan rumahnya, menyiraminya tiap hari, memberi pupuk dan sebagainya sehingga tumbuh, tanpa sengaja dahan atau akarnya ini masuk ke tempat saudaranya, tempat tetangganya, ya. Yang dengan perkara tersebut, ya, mungkin kalau buah-buahan, ya, mungkin nanti kan menjulur ke atas agak ringan, tapi kalau akar ada, ya, pohon-pohonan yang akarnya ini menjalar, pohonnya di sini akan, tapi nanti akarnya bisa nembus tempat yang lain, ya. Ketika menembus tempat tetangganya, dia berbuat doror, memberikan madorot kepada tetangganya tapi tanpa sengaja, ya. Tanpa niatan memberikan madorot tersebut. Nah, biasanya pada perkara seperti ini ketika diingatkan, ya, disampaikan dengan baik-baik, ya, ini akan menghilangkan perbuatan tersebut, ya, dengan berbagai cara tentunya, ya, menghilangkan madharat yang dia timbulkan dari apa yang dia lakukan. Adapun dhirar yang dengan niatan, maka ini ketika disampaikan padanya, ya, tidak akan dia hilangkan. Contohnya apa? Ketika antara satu tetangga dengan tetangga yang lain timbul salah paham, ya, berbicara kemudian salah paham sehingga menjadikan perseteruan, ya, pertengkaran, adu mulut. Kemudian yang satu menyatakan, sungguh, ya, aku akan memberikan madharat kepadamu, ya, aku akan mencelakakanmu, ya, kemudian misalkan membunyikan alat-alat atau sejenisnya yang mengganggu tetangganya tersebut, ya. Ketika diingatkan, ya, dia tidak akan menghilangkan madharat tersebut, ya. Susah untuk menghilangkannya karena memang dia ada niatan badannya. Ada niatan, tanpa ada niatan, ini semuanya dilarang, ya. Maka kata Rasulullah, la dhararo di sini, supaya apa? Supaya mengevaluasi atau memikirkan suatu pekerjaan yang dia lakukan supaya tidak menimbulkan madharat bagi saudaranya, ya. Meskipun dia berhak untuk menggunakan atau memakai perkara-perkara yang memang hak miliknya, ya. Contohnya seorang mempunyai pengeras suara misalkan, ya, pengeras suara MP3 atau yang lainnya, kemudian dia memakainya pada malam hari waktunya orang istirahat dengan dikeraskan, ya, memberi madharat kepada saudaranya meskipun hak miliknya sendiri, boleh dia menggunakannya, akan tetapi ketika dia tidak memperhatikan adab-adab dalam memakai perkara tersebut, ini akan mendatangkan madharat kepada saudaranya, dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perbuatan yang semestinya kita jauhi. Barakallahu fikum, ya. Dalam kehidupan masyarakat banyak, ya, banyak contohnya terkait dengan madharat-madharat yang ditimbulkan oleh seseorang kepada orang yang lain, ya. Seorang suami kepada istrinya, ya. Seorang tetangga kepada tetangganya yang lain, ya. Seorang pemimpin kepada anak buahnya dan seterusnya. Ini semuanya masuk dalam kategori larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dhararo wa la dhiroro. Jadi ketika di sana ada perkara-perkara yang kita lakukan yang kemungkinan akan menimbulkan madharat, sebisa mungkin untuk kita tinggalkan, kita tahan, ya, perkara tersebut. Ya. Barakallahu fikum, ya. Ini terkait dengan hadis yang ke-32, ya. Ya, naam. Ya, terkait dengan kesahihannya, hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani di beberapa kitabnya. Nah, dan beberapa ulama yang lain juga mensahihkan, meskipun di sana ada beberapa ulama juga yang mendhaifkan, ya. Nah, tapi dalam insyaallah yang lebih kuat, ya, derajat hadis ini sahih, ya, bisa dipakai untuk berhujah, ya, untuk memberikan dalam dalil terkait perkara tersebut, ya, sehingga la dhararo wa la dhiraro ini menjadi satu kaidah dalam usul fikih, ya. Dari sana usul fikih, nah, dengan mengambil sabda Nabi tersebut, ya, yang pada awalnya, nah, dengan kalimat yang lain, al-dharar yuzal, nah, dharar itu harus dihilangkan, nah, kemudian diganti dengan atau ditetapkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, la dhararo wa la dhiraro, jangan memberikan madharat kepada orang lain dan juga jangan mendatangkan madharat, ya, dari apa yang kita kerjakan. Nah, ya, barakallahu fikum, mungkin sampai sini, ya, pelajaran yang bisa kita sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari diri pribadi dan dari syaitan. Kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.